itu bulan haram, Ramadan ma'ruf. Di tengah-tengahnya ada Sya'ban. Orang-orang melalaikan Sya'ban. Maka saya pun berpuasa di bulan Sya'ban, banyak puasa di bulan Sya'ban ketika orang-orang melalaikannya. Wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin jalla wa ala. Dan yang kedua, Sya'ban itu adalah bulan di mana amal-amal yang dikerjakan hamba diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Bulan diangkatnya amal-amal seorang hamba. Fa'uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Maka saya suka amalku diangkat dalam kondisi aku sedang berpuasa. Hadis ini barakallahu fikum menerangkan kepada kita tentang bulan Sya'ban yang kita sekarang ada di dalamnya. Bulan Sya'ban barakallahu fikum ternyata sebuah bulan yang dilalaikan banyak orang dikarenakan diapit antara Rajab dan Ramadan. Ya, dibahasakan bulan kecepit sehingga dilalaikan oleh banyak orang. Ternyata Sya'ban ini memiliki sebuah fadilah. Sebuah fadilah. Fadilahnya ialah syahrun turfa'u fil a'mal. Sya'ban merupakan bulan diangkatnya amal-amal hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau baik ditulis baik, kalau jelek ditulis jelek. Ini fadilahnya. Dikarenakan dua alasan di atas. Bulan kecepit, bulan yang dilalaikan banyak orang, dan sekaligus keutamaannya bulan diangkatnya amal, maka Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita sebuah amal kebajikan yang dikerjakan selama Sya'ban ialah shaumu Sya'ban. Berpuasa di bulan Sya'ban. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh sedikit pun kecuali Ramadan. Ramadan penuh puasanya. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW pada sebuah bulan yang banyak puasanya melebihi Sya'ban. Aktsara siyama menegaskan ketika Sya'ban Rasul sering berpuasa, banyak berpuasa. Tidak sebagaimana hari-hari yang lain atau bulan-bulan yang lain. Hanya Ramadan yang sempurna. Sya'ban mayoritasnya dikerjakan puasa padanya. Disebutkan dalam lafaz Imam Bukhari, "Kana yasumu Sya'bana kullahu." Dahulu Rasul puasa Sya'ban seluruhnya. Disebutkan dalam lafaz Imam Muslim, "Kana yasumu Sya'bana kullahu, kana yasumu Sya'bana illa qalila." Beliau dahulu puasa Sya'ban seluruhnya. Beliau puasa Sya'ban kecuali sedikit sekali enggak puasa. Ini lafaz menerangkan kata-kata kullahu. Dikarenakan hampir sebulan penuh, maka seakan-akan sebulan penuh dibulatkan. Sedikit sekali beliau enggak berpuasa. Selebihnya beliau menyemarakkan Sya'ban dengan puasa, namanya Siyamu Sya'ban, puasa Sya'ban. Sebanyak mungkin, bisa tiap hari, bisa selang-seling, dan itu hukumnya adalah sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga Sya'ban dikatakan sebagai bulan diangkatnya amal, dan beliau suka ketika diangkat amalnya dalam keadaan berpuasa. Sya'ban juga dikatakan sebagai syahrus siyam, bulan untuk puasa, puasa sunnah. Puasa sunnah. Dikarenakan di Sya'banlah Nabi kita Muhammad SAW memperbanyak puasa sunnah. Barakallahu fikum. Umumnya puasa Senin, Kamis. Atau ada puasa Arafah, puasa Asyura. Atau puasa Ayyamul Bidh. Tiga hari dalam sebulan, terutama yang pertengahan bulan. Ada puasa sehari, buka dua hari. Ada puasa Daud, puasa sehari, buka sehari. Itu pada bulan-bulan umumnya. Tapi ketika Sya'ban, Rasul puasa hampir penuh Sya'ban. Sehingga dia katakan sebagai syahrus siyam, bulan untuk puasa-puasa sunnah. Sebagaimana Ramadan, syahrus siyam, puasa, bulan-bulan puasa untuk puasa yang wajib. Sya'ban dikatakan sebagai syahrus siyam, itu posisinya manzilahnya seperti sunnah sebelum mengerjakan yang wajib. Seperti rawatib sebelum lima waktu. Ada nafilah qabla al-faridah, amal sunnah sebelum yang wajib. Antum sebelum mengerjakan lima waktu, satu lima waktu, ada qabliyahnya. Maka begitu pula yang namanya Sya'ban untuk Ramadan, Sya'ban nafilahnya, Ramadan fardunya. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Puasa Sya'ban ini memiliki pahala istimewa, pahala khusus, hanya Allah yang tahu. Dikarenakan pada puasa Sya'ban ada hal-hal yang membuat dia sebagai sebuah amal yang istimewa. Dan ini dalam pandangan Islam tidak hanya bab puasa Sya'ban, tapi juga dikiaskan dengan yang lain-lainnya dengan kondisi yang sama. Yang pertama, syahrun yaghfalun nasu anhu. Yang namanya bulan Sya'ban, bulan yang dilalaikan oleh banyak orang. Lafaz ini menunjukkan dalilun ala istihbabi imarati awqati ghaflatin nas bi ta'ah wa anna dhalika mahbubun lillahi jalla wa ala. Lafaz itu ada dalil yang menunjukkan dianjurkan, dihimbau, dihasung, memakmurkan waktu-waktu lalainya orang dengan ketaatan. Itu umum. Dan tindakan itu sangat dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Ketika orang banyak lalai, kamu ingat Allah, kamu beribadah, mengerjakan amal ketaatan, di waktu-waktu banyak orang lalai, amal yang kamu kerjakan ini istimewa. Sangat dianjurkan dan sangat dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Dan itu dikerjakan oleh para salaf dalam banyak hal. Ketika orang banyak lalai, tersibukkan dengan perkara mubah atau perkara-perkara yang malah mungkar, terlalaikan dengan hal yang sia-sia, kamu isi waktu kamu memakmurkan waktu dengan ketaatan kepada Allah. Amal apapun itu yang ada contoh dalam Islam. Ini poin pertama yang membuat puasa Syaban itu istimewa. Maka diambil faedah dari situ, anjuran untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak ketaatan kepada Allah ketika orang banyak lalai. Ya, ketika lagi banyak mainan hura-hura segala macamnya, lalai semuanya, atau kebanyakan kepada lalai, antum sibukkan dengan amal soleh. Itu amal yang sangat utama. Yang kedua, innahu yakunu akhfa. Ketika engkau puasa Syaban, dikala orang-orang lalai, itu lebih samar, lebih rahasia, lebih privasi. Orang gak ada yang tahu. Memang yang namanya puasa itu ibadah sir, ibadah yang rahasia, gak ada yang tahu. Gak nampak dalam sebuah praktek amalia. Kamu diem-diem aja, gak ada yang tahu kalau kamu puasa. Terlebih lagi ketika itu puasa Syaban, kondisi orang-orang banyak lalai daripadanya. Engkau berpuasa sehingga lebih rahasia, lebih privasi. Kaidahnya adalah ikhfa'un nawafil wa israruha afdal la siyam-siyam. Dalam pandangan Islam, menyembunyikan, merahasiakan, mengerjakan secara sembunyi-sembunyi amal nafilah itu lebih afdal. Dikecualikan kalau amal itu memang dikerjakan rame-rame. Kerjakan rame-rame. Tetapi ketika tidak ada keterangan semacam itu, semakin privasi, semakin rahasia, semakin tidak ada orang yang tahu, itu lebih afdal. Itu kaidah umum semua amal kebajikan, semua amal soleh. Itu lebih mendekatkan pada keikhlasan. Engkau kerjakan tidak ada yang tahu, itu lebih afdal. Terutama siam, terutama masalah puasa. Pada puasa jarang ada riaknya. Kamu gak bisa merekayasa, kamuflase sebuah tindakan apa yang menampakkan kamu puasa sehingga bisa riak. Sulit. Ini poin yang berikutnya yang membuat barakallahu fikum afdalnya puasa Syaban, dikarenakan lebih tersembunyi. Yang ketiga, innahu asyqwal nufus. Amalan tadi lebih berat bagi jiwa kita, lebih sulit untuk nafsu kita, jiwa kita. Kenapa? Kamu sendirian. Orang lain pada lalai, orang lain tidak pernah memikirkan puasa Syaban. Kamu perhatian, kamu fokus untuk memperbanyak puasa Syaban. Puasa sendirian, dikala orang lain tidak ada yang puasa, itu lebih berat. Dibandingkan dengan ketika semuanya beramai-ramai, berbondong-bondong puasa, kamu ikut puasa, lebih ringan. Konconnya akeh, banyak orang yang berpuasa. Tapi ketika sendirian, dikatakan asyqwal nufus. Lebih memberatkan jiwa, perlu perjuangan, perlu kesungguh-sungguhan, perlu pengorbanan untuk puasa dikala sendiri. Kaidah berikutnya adalah afdhalul a'mal asyaqquha 'alan nufus. Amal yang paling afdal adalah amal yang paling memberatkan jiwa. Ada ketentuannya selama di atas sunnah. Amal yang paling afdal adalah amal yang paling menyusahkan hati, menyusahkan jiwa, menyusahkan kita. Semakin besar masyaqahnya dan kamu berjuang untuk itu, lebih afdal. Tapi ingat, sesuai dengan bimbingan sunnah, bukan ghulu, bukan takalluf. Barakallahu fikum. Beda kualitas amal ketika rame-rame banyak orang mengerjakannya, ini puasa semuanya, kamu ikut puasa, ini juga berpahala. Tapi lebih ringan perjuangannya dibandingkan dengan semuanya gak ada yang puasa, semuanya sibuk dengan berbagai macam kuliner, kamunya puasa sendirian. Itu lebih perlu perjuangan. Sebuah amal ketika ada perjuangannya, ada pengorbanannya, dan dia di atas sunnah, itu lebih besar pahalanya. Barakallahu fikum. Sehingga jangan heran, di akhir masa nanti, di akhir zaman nanti ada ayyamus sabr. Ada hari-hari penuh kesabaran. Sabar pada hari itu diumpamakan seperti orang menggambar api. Dan orang yang beramal kebajikan di masa-masa itu pahalanya sangat besar. Seperti pahala 50 orang sahabat yang beramal sebagaimana amalnya dia. Dilipat gandakan. Kenapa? Perlu perjuangan dan pengorbanan. Setiap amal yang butuh perjuangan dan pengorbanan di atas sunnah itu lebih besar pahalanya. Syaban di antaranya. Barakallahu fikum. Dan itu menunjukkan imanmu, ketakwaan kamu, kesolehan kamu, ketabahan kamu. Meskipun engkau seorang diri atau beberapa orang yang puasa Syaban di kala yang lain tidak berpuasa, itu melambangkan kesolehan, ketakwaan, ketabahan, kesabaran, komitmen dalam beragama. Wa hadza afdal. Barakallahu fikum. Ini adalah fadilahnya Syaban. Barakallahu fikum. Ikhwanu fiddin, a'azzakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Dari Imam Ahmad, Abi Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i bin Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan." Apabila Sya'ban telah mencapai pertengahannya nisfu Sya'ban, maka kamu jangan berpuasa hingga datang Ramadan. Ketika Sya'ban mencapai pertengahannya, jangan kamu berpuasa sampai datang Ramadan. Ini hadis diperbincangkan panjang oleh para ulama, diikhtilafkan tentang keabsahannya dan pengamalannya. Para mutaqaddimin, para huffaz mutaqaddimin menyatakan ini hadis mungkar. Ada yang mengatakan mansukh. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa Syaban. Dan itu hampir sebulan penuh. Melampaui pertengahan Syaban. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan sahih. Barakallahu fikum, terutama yang mutaakhirin mengatakan sahih. Dan pengamalannya adalah ini bagi orang yang baru memulai puasa Syaban. Maka jangan puasa sampai Ramadan. Bagi yang sudah biasa puasa dari mulai awal Syaban, lanjut meskipun telah melampaui pertengahan Syaban. Tapi yang belum pernah puasa sebelumnya, baru memulai dan sudah pertengahan Syaban, jangan puasa sampai Ramadan. Hadza qaul wa hadza qaul. Khilaf ulama dalam bab ini, ikhwan. Saya pribadi lebih merujuk pendapat yang pertama, hadisnya mungkar atau dikatakan dhaif dan dimansuh. Tidak ada masalah bagi kita semua untuk puasa Syaban, entah dari mulai awal atau dari mulai pertengahan, dikarenakan Nabi kita Muhammad SAW memperbanyak puasa Syaban. Tapi apa hukumnya berpuasa nisfu Syaban? Puasa pada pertengahan bulan Syaban. Ini sekarang malam nisfu Syaban ya, Ikhwan. Ya, apa sudah kemarin? Malam ini. Malam nisfu Syaban. Besok tanggal 15 Syaban. Apa hukumnya puasa tanggal 15 Syaban? Ya. Jawab lagi. Jawabannya adalah apabila seseorang itu berpuasa Syaban dengan niatan ayyamul bidh, puasa hari-hari putih tanggal 13, 14, 15 Syaban, maka diperbolehkan dikarenakan ayyamul bidh. Yang kedua, apabila dia biasa puasa Syaban, memang dia sering puasa Syaban, dan dia berpuasa pas tanggal 15-nya. Nanti puasa hari setelahnya lagi. Maka diperbolehkan. Dikarenakan niatnya dia adalah niat puasa Syaban. Dipahami? Kok diem? Dipahami ya kawan? Niatnya ayyamul biyub, labas. Niatnya puasa Syaban secara umum, labas. Sebelumnya juga puasa, setelahnya juga berpuasa. Atau barakallahu fikum, nisfu Syaban bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis. Dia niatkan untuk puasa Senin dan Kamis. Hukumnya apa? Diperbolehkan. Niatnya apa ini? Puasa Senin atau puasa Kamis. Paham tuh? Tinggal satu keadaan lagi. Apa hukumnya mengkhususkan puasa nisfu Syaban? Piye iki? Terkait dengan bab ini, ikhwan fillah, jazakumullah, ada hadis khusus diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza kana lailatu nisfi Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha fa inna Allah ta'ala yanzilu fiha lighurub asy-syamsi ila samai dunya fa yaqul ala mustaghfirun li faghfir lahu ala mustarziqun farzuqah ala mubtala fa'afiyah ala kadha hatta yatlu'al fajr." Yang artinya, apabila telah tiba malam nisfu Syaban, maka qiyamulailah, salatlah qiyamulail pada nisfu Syaban, berpuasa di pagi harinya, di siang harinya. Malamnya qiyamulail, keesokan harinya puasa. Sebab Allah Jalla wa'ala turun pada malam nisfu Syaban dari mulai tenggelamnya matahari ke langit dunia. Dan Allah berfirman, apakah ada orang yang memohon ampun kepada aku? Akan aku ampuni. Apakah ada orang yang meminta rezeki kepada aku? Akan saya kasih rezeki. Atau adakah orang yang tertimpa musibah dan tertimpa musibah, akan aku kasih afiah, kesembuhan. Apakah ada orang yang demikian, demikian, demikian, demikian, sampai terbitnya fajar. Dikatakan oleh para ulama, hadza haditsun maudhu'. Ini hadis palsu. Lu kan diem. Ini palsu. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sahih Ibnu Majah dhaif Ibnu Majah mengatakan maudhu', palsu. Jumhur a'immah menyatakan dhaif. Hanya Ibnu Hibban yang mengatakan sahih, dan Ibnu Hibban termasuk ulama yang bermuda-muda dalam perkara semacam ini. Palsu. Hadis yang ada keterangan anjuran qiyamulail pada nisfu Syaban secara khusus, puasa nisfu Syaban secara khusus, itu hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Barakallahu fikum. Difahami ya? Kalau palsu maka tidak dipakai. Tapi ada sebuah hadis yang lain. Hadis tidak ada padanya pembahasan masalah puasa atau qiyamulail khusus. Hadis ini datang dari banyak sahabat dan dihasankan sebagian ulama. Ini poin berikutnya terkait dengan keutamaan Syaban terutama nisfu Sya'ban. Datang dari Aisyah, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu laylatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li akthara min adadi sya'ri ghanamin kalbin. Allah jalla wa ala pada malam nisfu Sya'ban turun ke langit dunia dan mengampuni lebih banyak, mengampuni hamba-hambanya lebih banyak dari jumlah rambutnya kambing. Namanya rambut ya, bulu kambing atau bulu anjing. Ini fadilah nisfu Sya'ban, Allah mengampuni dosa hamba-hambanya. Dhaif, hadza dhaif. Datang dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, dari Imam Ahmad Ibnu Majah, dengan lafaz kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Yang artinya Allah jalla wa ala tampil, ya talik muncul, tampil pada malam nisfu Sya'ban dan mengampuni semua makhluknya, semua hamba-hambanya, kecuali yang musyrik kafir atau musyahin, orang yang ada pertikaian dengan saudaranya. Yang ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Datang dari hadis Abdullah bin Amr bin As, inda Ahmad, tapi dia dhaif, dengan lafaz innallaha la yattali'u ila khalqihi laylatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li'ibadihi illa ithnain musyahin aw qatiru nafsin. Allah jalla wa ala tampil kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban dan mengampuni hamba-hambanya itu dua pihak, yang musyahin yang ada pertikaian permusuhan dengan orang lain, dan yang kedua yang bunuh diri atau dhaif. Juga datang dari sahabat Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, Ibnu Hibban fi sahihihi. Juga datang dari Utsman bin As, dan semuanya dhaif. Ketika dikumpulkan jadi satu barakallahu fikum dikatakan hasan. Ini fadilah nisfu Sya'ban. Apa itu? Apa keutamanya ya, kawan? Allah jalla wa'ala mengampuni dosa hamba-hambanya kecuali yang musyrik, yang kafir musyrik, dan kecuali yang musyahin, yang ada pertikaian pribadi, kebencian pribadi, permusuhan pribadi antara dua orang, enggak diampuni. Selainnya akan diampuni barakallahu fikum. Hanya itu yang ada. Tidak ada padanya keterangan puasalah atau qiyamulailah. Maka kalau puasa nisfu Sya'ban dengan niatan mengkhususkan nisfu Sya'ban untuk puasa karena meyakini fadilahnya, tidak ada. Atau qiyamulail khusus pada malam nisfu Sya'ban, khusus malam itu saja ya kawan, dengan meyakini fadilahnya, tidak ada. Dikarenakan maudhu' palsu hadisnya. Difahami? Adapun kalau dia biasa beramal ibadah, biasa beramal soleh, biasa qiyamulail, biasa puasa, dan dia teruskan amalia qiyamulailnya di malam hari, puasa di pagi hari, bertemu dengan nisfu Sya'ban, tidak ada niatan takhsis pengkhususan, labas. Bahkan sebagian salaf melakukannya. Mereka biasa mengerjakan amal kebajikan, pas ketika malam nisfu Sya'ban ditingkatkan. Bukan meyakini fadilah qiyamulailnya secara khusus, bukan meyakini fadilah siam secara khusus, tetapi mengharapkan maghfirah ampunan dari Allah Jalla wa'ala pada malam itu. Itu niatnya. Barakallahu fikum. Sebagian salaf, mereka beribadah kepada Allah di malam Sya'ban lebih daripada yang lain dikarenakan fadilah tadi. Diriwayatkan dari Khalid bin Mi'dan, dari Makhul, Luqman bin Amir, dan yang selain mereka. Dikatakan yu'adzimunaha wa istahiduna fiha fil ibadah. Mereka mengagungkan malam Sya'ban, bersungguh-sungguh ibadah di dalam pada malam Sya'ban, dan dari mereka lah orang-orang kemudian mengambil keutamaan-keutamaan tersebut. Maka ihtimalnya tadi adalah para salaf tidak mengkhususkannya. Mereka biasa beramal, ibadah di malam-malam yang lain, di hari yang lain, pas ketika di Sya'ban ditingkatkan untuk menggapai maghfirah. Ada fadilah maghfirah padanya, bukan meyakini fadilah khusus qiyamul lail di Sya'ban atau puasa di Sya'ban. Sebagian salaf membencinya, mengatakan makruh. Barakallahu fikum. Dari sini kita lihat kalau pada malam Sya'ban mengkhususkan amal-amal tertentu yang ada contohnya namanya bid'ah. Qiyamul lail jumlahnya berapa? Alfiyah. Dikatakan salatul alfiyah rahimakumullah. Tahu alfiyah enggak? Hah? Kok diem? Alfiyah. 1000 salat. Namanya alfiyah 1000. Saya enggak tahu berapa yang mereka kerjakan. Mungkin mereka mengerjakan 100 rakaat. Satu amal kebajikan diganjar 10 kali lipat jadi 1000. Wallahu a'lam. Tapi salat alfiyah dikatakan bid'atul muhdatsah. Bid'ah yang dikecam oleh para ulama dikatakan ada contoh dari para salaf atau dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dipahami ya? Maka niatnya dibetulkan terlebih dahulu. Dibetulkan barakallahu fikum. Hal yang penting ya ikhwan, yang juga penting untuk kita tanamkan adalah ketika ada sebagian kaum muslimin yang ibadah dan segala macamnya pada malam semacam ini, kita tidak bisa terlalu keras dalam mengingkarinya. Kenapa demikian? Ada praktek sebagian salaf. Kita bisa mengingkari ketika ada hal-hal yang mungkar, hal-hal yang menyimpang pada amalia mereka. Tapi semata-mata mereka lebih semangat dalam perkara ibadah di malam Sya'ban, itu ada contoh salafnya. Barakallahu fikum. Meskipun yang lain menyatakan tidak ada. Meskipun yang rajih tidak ada. Sebagaimana malam-malam yang lainnya, barakallahu fikum. Ini pendapatnya Al-Auza'i rahimahullah Imam Al-Syam, dan kata Al-Hafid Ibnu Jalba'ah Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan wa hadzal aqrab insyaallah ta'ala. Ini pendapat yang lebih mendekati. Ya kita rajihkan sebagaimana malam-malam yang lainnya. Enggak ada bedanya. Tapi ketika ada sebagian muslimin yang lebih menspesialkan dikarenakan tindakan sebagian salaf, kita tidak bisa lebih keras mengingkarinya. Kita hanya mengingkari yang mungkar-mungkar, yang menyimpang-menyimpang pada amalia mereka. Barakallahu fikum, bukan secara umum terkait dengan fadhil nisfu Sya'ban. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Ini pembahasan cukup panjang disampaikan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah tabaraka wa taala di kitab beliau yang berjudul Lataiful Ma'arif, pas pembahasan tentang masalah Sya'ban. Barakallahu fikum. Yang terakhir, jam berapa ya? Masya Allah, kok cepat sekali waktunya ya. Ada sebuah hadis diriwayatkan dalam Bukhari Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Ini dari sahabat Abu Hurairah, ikhwan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadhana bi yaumin aw yaumain bi siyami yaum aw yaumain illa man kana yasumu sauban falyasumhu. kalian jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Kecuali seseorang yang biasa berpuasa, maka silakan dia berpuasa untuk itu. Ini dalam Bukhari Muslim. Hadis ini barakallahu fikum, ada larangan puasa muqaddimah Ramadan secara khusus. Sengaja puasa secara khusus sehari dua hari sebelum Ramadan. Namanya puasa muqaddimah Ramadan. Nas jelas larangannya. Tidak boleh. Dikecualikan yang biasa puasa. Dia puasa, biasa puasa Sya'ban, selang-seling. Pas ketemu dua hari sebelumnya, sehari sebelumnya, silakan. Biasa puasa Senin Kemis, pas hari Kamis, sehari, dua hari sebelum Ramadan, silakan. Atau dia biasa puasa Dawud, pas jadwal dia puasa hari itu, sehari, dua hari sebelum Ramadan, silakan. Itu dikarenakan dia punya puasa sebagaimana kebiasaan dia, silakan lanjut. Tapi kalau khusus puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, dilarang. Belum mengatakan dengan tegas, jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya, kecuali yang biasa berpuasa dengan puasa kebiasaan dia, silakan dia melakukannya. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Selebihnya silakan antum baca kitab Lataiful Ma'arif karya Al-Hafidz Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala, belum menjelaskan cukup panjang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan masalah Syaban. Ini khulasahnya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ini Syabannya, insyaallah Ramadannya besok. Gitu ya. Subuh akan dibahas terkait dengan adab menyambut Ramadan insyaallah taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ini kok banyak wadul ya? Pertanyaan jangan wadul ya, akhirnya.